dari fi'il madhi asyraka, yang mana fi'il mudhari'nya yusyriku, ikut wazan af'ala yuf'ilu. Billahi, Allah, billah majrur, karena didahului dengan huruf jar. Sayan mansub, karena sebagai maf'ulun bihi dari yusyrik. Muttafaqun alaih. Kemudian artinya hakul ibadi, haknya hamba ala Allah, atas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yu'adziba, yaitu supaya Allah tidak mengazab ataupun menyiksa man, yaitu orang, la yusyriku billahi say'a, orang yang tidak menyekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Muttafaqun alai. Sehingga di situ kabar, di situ adalah bisa dari masdar muawwal, yaitu Allah yu'adziba. Kemudian kita lanjutkan dari halaman 9, bab baru, syurutu qubulil amali, syurutu qubulil amali, syurutu marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena jamak taksir, yang mana mufradnya adalah syartun, wa huwa marfu, dan dia adalah isim yang rafa, tanda rafanya dengan dhammah, wa huwa khabar, sebagai khabar, dan mubtada mahdhuf takdirnya hadza, sehingga mubtada ataupun hadhihi, dan hadhihi itu adalah takdir daripada syurut. Mubtada boleh dibuang apabila pada judul-judul suatu pembahasan, sehingga syurutu di situ adalah marfu sebagai khabar, yang mana mubtadanya dibuang. Qabuli majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena mudhafun ilai, karena itu adalah isim yang mufrad. Al-amali najrur mudhafun ilai, tanda jarnya dengan kasrah. Pertanyaan yang ke-13, ma hiya syurutu qabulil amali? Al-jawab, syurutu qabulil amali innallahi salasatun. Al-awwal, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Qala subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Suratul Kahfi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billahi thumma staqim. Rawahu Muslimun. Ma fi mahalli raf'in, sebagai mubtada karena ismul istifham. Hiya dhamirun fasilun la mahalla laha min al-i'rab. Syurutu marfu, sebagai khabar, tanda rafanya dengan dhammah karena isim jamak taksir. Qabulil amali, qabuli majrur karena mudhafun ilai. Al amali majrur karena sama mudhaf. Al jawab, syurutu qabulil amali indallahi salasatun, syurutu marfu sebagai khabar mubtada, dan qabuli majrur mudhafun ilai. Al amali majrur karena idhafah. Inda mansub karena sebagai dharaf. Allahi majrur karena mudhaf kepada inda. Salasatun marfu sebagai khabar dari mubtada syurutun, Sehingga kesimpulan daripada muqtadan khabar, keterangan daripada muqtadan khabar adalah khabar boleh tidak jatuh langsung setelah muqtadanya, boleh ada pemisah. Sehingga dalam contoh syurutu qabulil amali indallahi salasadun, sehingga antara muqtada dan khabar ada fasil, antara muqtada dan khabarnya yaitu fasilnya di situ qabulil amali indallah dan salasadun di situ sebagai khabarnya. Yang pertama, al imanu billahi wa tauhiduhu. Al imanu marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad dan dia mubtada. Billahi, billahi majrur karena didauli dengan huruf jar yaitu billah. Kemudian watauhiduhu, watauhiduhu yaitu marfu karena ataf ke al iman. Dan iman di situ marfu sebagai mubtada, dan billah fi mahalli raf'in sebagai khabarnya. Qala subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu, inna harfu ta'kid, alladzina fi mahalli nasbin sebagai isimnya inna, dan amanu jumlah fi'liyah la mahalla laha min al-i'rab karena silah mausul, dan amanu wawul jama'ah fi mahalli rafin sebagai fa'il dari fi'il amana, wa amilu as-salihati, as-salihati mansub tanda nasab dengan kasrah karena di situ sebagai maf'ulun bihi dari fi'il dan fa'il amilu karena di situ sebagai jamak mu'anas salim. Kanat lahum, dan kanat fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna, yaitu bentuk jumlah fi'liyah. Sehingga kanat jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khabarnya alladzina, alladzina amanu, sehingga fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna. Kemudian lahum, lahum hum fi mahalli jarrin karena didaul dengan huruf jar. Kemudian dan lahum fi mahalli sibhul jumlah jar dan majrur fi mahalli nasbin sebagai khabarnya kana. Dan jannatul firdaus, jannat marfu sebagai isimnya kana. Dan firdausi di situ adalah majrur karena mudafun ilai kepada jannat, sehingga di situ jannatul firdausi adalah isimnya kanat. Dan lahum di situ adalah khabarnya kana, dan kana di situ adalah jumlah fi'liyah kanat lahum jannatul firdausi fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna. Dan lahum di situ adalah khabar kana muqaddam jannat, jannatul firdaus marfu sebagai isimnya kana muakhar. Kemudian nuzula mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena di situ adalah sebagai hal. Nuzula mansub sebagai hal, dan saibul hal adalah jannatul firdaus, itu saibul hal. Suratul Kahfi, surat Al-Kahfi. Sehingga artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah bagi mereka surga firdaus nuzula, tempat tinggalnya. Sehingga nuzula hal dan sahibul halnya adalah jannatul firdaus. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma astaghfir alul amr majzum, tanda jazmnya dengan sukun karena dia adalah fi'il amr yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun, yang mana ikut wazan fa'ala yaf'ulu, ikut maka fi'il amrnya adalah uf'ul, sehingga qala yaqulu qul. Kemudian wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta, sehingga qul di situ adalah fi'il fa'il jumlah fi'liyah, dhamir mustatir takdirnya anta. Amantu, qul amantu billahi, amantu tu fi mahalli raf'in sebagai fa'il, dan amana fi'il madi mabniyun ala sukun, karena di situ amantu fi'il madi yang bersambung dengan ta fa'il. Kemudian billahi, Allah subhanahu wa ta'ala majrur karena dijauh dengan huruf jar, atau bisa antum katakan billahi jumlah sibul jumlah fi mahalli nasfin sebagai maf'ulun bihi dari fi'il amantu. Summa staqim, summa huruf atop, kemudian istaqim di situ adalah fi'il mudhari' mabniyun 'ala sukun karena lam yattasil bihi syai', karena fi'il mudhari' fi'il amr yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun sehingga ditutup mabni 'ala sukun.